piwa tekna kana naon ieu senjata teh pangresa. Watekna ieu senjata. Moal aya manusia anu weduk sanajan. Lihat kulit tias daging. Atos pejana kulit ti jayang rana punyuring apa-apa. Moal burung ngagebros jiga bolang. Katibanan ku ieu panah. Aduh. Hatur nuhun. Pangresa jeung Rama. Dupi eta aya gonewana. Lir ibarat salaki jeung pamajikan. Gonewa Wijaya Danu atawa Wijaya Capa. Malahan aya watek bisa ngaluarkeun panah mangrebu-rebu sanajan hiji nu digunakeun kumaha pamenta ceuk kreteg hate maneh. Nuhun, nuhun. Katilu. Naon anu katilu? Ieu lain mangrupakeun parabot. Tapi anggota awak anjing baka dipaningan kakuatan di mana maneh ngacungkeun leungeun anu katuhuk baka ngaluarkeun seuneu muntap-muntap. Rupi namung anu tangan bae upama ngacungkeun leungeun anu kenca ngaluarkeun cai lir ibarat hujan anu turun tilangnya. Nuhun, nuhun. Kaopat di mana anjeun nepak dada sakali nepak baka ngaluarkeun sato barakasakan anu leuwih garalak orai gajah mau singa jeung sajabana dibarengan ku kamatihanana. Sakitu tok nanahkeun kanyaah bapa kanu jadi anak. Tetep kula aku bapa lahir bapa batin. Oh bapa batin, bapa lahir anjeun Adirata atawa Rada. Inung anjeun lahir Dewi Radi. Batin mah Dewi Kunti nari Brata. Jadi maneh teh dipicin ku inung maneh. Aduh. Dupi sejarahna, sejarah teu baka kapangih isuk jaganing kitu. Ayeuna mah tong loba pamikiran. Yang deui kula mere beja nagara anjeun baka kadatangan karaman dina poe pageto. Karaman naon? Baka aya serangan ti negara Aras Maneka. Kurang ajar. Rajana Prabu Pujana Karna patihna Karakara. Anu kasida di Jayang Rana punyuring apa-apa. Tapi anjeun baka aya dina kameunangan. Geraprak nyan kami deuk mikeun pituduh mangsana dewasa. Anjeun teh kudu buru-buru boga pamajikan kajodo anu patotos anu geus moal ganti deui. Aduh. Haturebu nuhun sakantran di mana saha pijodoeun kaula? Pijodoeun anjeun teh ayeuna keur mangsana. Anugerah poe ieu bakal dikawinkeun jam 11 engke beurang bakal ditangtukeun akan pernikahan. Dirapalan putra raja Mandraka atau Mandra. Prabu Salya anu baheula mah Raden Arasomanggarana. Kagungan putra anu kawentar tilu. Istri anu pangageung Nairawati geus kapibojoku Raden Kakrasana Prabu Anom Timanura. Oh. Dupi cabi teta. Ayeuna nu kadua Dewi Surti Kanti tah eta pijodoeun anjing. Penting tadi ku kaula geus dikirim pirasat ka pribadina ditepungkeun jeung lalemes anjing. Kayeuh budak teh anu kacida tiridoeunana jeung teu bogoheunana dikawin ku Suyudana Raja Astina tingkah Prabu Anom putra Raja Astina Prabu Dasrata. Wah, atuh upami kitu mah acan aya dina rencana akar pernikahan. Acan. Ngan daekeun sote banewe ieu teh pangupah ngapeh Prabu Salya ka Prabu Duryudana dina masa teu kapijodoh ka Dewi Erawati anu kapibojoku Prabu Anom Kakrasana. Sakitu benya ngan cara jeung katangtuan ieu mah lain maling. Atawa kaula goreng lamun mikeun ajaran maling. atawa ngudukeun maling kana hak batur. Jeung anjeun teu kudu cocorokot kana lain hak. Tapi ayeuna nempo kana hukum yen surti kanti pijodoeun anjeun lain jodohna sayudana. Kadua, nempo kana hak can aya dina pengesahan kawinna antara sayudana jeung surti kanti jadi yakin masih keneh can boga salaki tepi ka danget ayeuna. Jadi ku kituna sabisa-bisa anjeun asup ka kaputren. Akurkeun pamangihna surti kanti peuting tadina ngimpi jeung wujud anjeun, tangtu bakal timbul praduan antara panempo jeung panempo di dieu bakal nimulkeun sir antara awewe jeung lalaki. Tadi dia temungkeun lalaki langit lanang jagat nanakeun surti kanti bakal pi pamajikanan anjeun kade ulah deuk ngajati karaton atau ti kaputren istilahna dibawa kabur eta hartina maling. Tetep bae anjeun di kaputren. Engke bakal mempertahankeun teh putri nu bakal tanggung jawab anjeun mah kudu jiga tunggul bae anjeun tuh. Nyaan anjeun kudu tanggung jawab resikona di mana datang tuntutan. Sabab eunah teh geus dipasagikeun anu ngatur resiko mayana nu ngajaga dina waktuna hajat geus ngahuntu kala kaputren oge geus dipager ku wadiabalan tentara jeung Kurawa bisi aya hal-hal kajadian anu teu diduga-duga. Tadi dia anjeun kudu tanggung jawab resikona. Ingat lalaki eueuh nu paeh ngajuru sakitu we. Hatur nuhun kawanon sakitu kula deuk mulang aku inung anjeun radi bapa anjeun Maha Prabu Adirata dingawana. Bingah amarwata suta. Amarwata lagi ya yamnya rasa aduh lun hatur ibu nuhun lah saka bingahan tetelah kawan nyata geni inung kawan ngayuga teh Dewi Kunti nari berata upama kitu mah yakin kaulah sainung jeung panawa. Atunah kaulah teh make dipiceun sagala rupi ibu. Ibu. Sanes waktos kaulah bakal tumeuhis. Bakal negrakeun. Pamunjungan kasalira sanaos bari. Kaulah teh ngahesekeun ka pangrasa dina masalah hiriah ti mangsa orok. Namun tetep salira anu janten terus kaula anu nganung ti sarapan sasti sasasih di ka sarapan sasih ka 10 mendal. Kalayan kaula malung tur munjung ka pangrasa ibu radi sareng Kanjeng Rama Hadirata yen eta Rama kaula anu ngayuga sareat. Atuh salajengna Raden Aradian nyubadanan tugas anapa. Sedengkeun hangkeut ayana suaratan katinggalan yeun ayana serangan ti negara alas maneka. Namung pituluh kedah garwaan heula ka putra raja Mandraka lajeng bae angkat ka negara Mandraka. Nata akar ngeming jangkar nyukruk suku gunung lukur mapazungkrang anu leuwang nalung ti pasir Lungkawi. Lami-lami anyog ka negara Mandraka. Syahrita ngagunakeun aci tetel amuratul halimunan make himbaka muncul di Kaputren Mandraka. Dina tengah-tengah agan putri prihatin galih nyimpen patepang sareng hiji satria wedalan negara Angga. Sedengkeun waktu syahrita di Mandraka parantos balawiri jalmi yen pesta raja anu tangtu bakal nikahkeun putra kadua. Anu seserahan parantos sungting ti kawitna sonten kamari. Dinten ieu jam 11 bakal direngsekeun pertikahan. Papanggungan parantos parentu papaes parantos gapura-gapura di papaesan sepanu penyak itu pamplet dikantun atu maklum beja pa beja-beja kanamian pangagung bakal hajat dugika nu jauh para cunuk nu anggang para datang ngeliket para kapurit anu tetuna diayakin pesta hiburan-hiburan di siang ka siang tiungi kaungi teu kenapa ti sate acana sumping saserahan ge parantos ngegeder hiburan mah tangtu malum hiburan raja seueur nu nyambungan rupi-rupi kasenian anu pamer koyong kaanggo ku pangagungna resiko mayana cakah cikih ngatur siasat merenahkeun wadyawalan tentara anu dipimpin ku para Kurawa kalir kidung kulon wetan sabudeureun karaton sareng saluareun bilih aya hal-hal anu tripi masan. Nih. Kawan tenan kaputren Mandraka Dewi Surtikanti saweg prihatin penggali. Lajeng nyaur man sareng para padega ngabadan tengkin ngeunaan impenan wengi tadi. Mam. Bibi mam. Aya pikeureusa naon pangeresa. Cobakah dia kaula teh ngimpi aneh mam sakadengera. Yap ka dia sarerea kungkul. Sumangga kaulan. Sibat balak bagat muriat suka dibeli kupati wong ireng mania. Suka dibeli kupati. Tibat balak bagat muriat suka dibeli kupati. Sanakti kudrat geulis bawa ngajadi na. Sanes lucu wayana pangango. Pangriasna ahli hias tapi estu. Sanajan teu midang oge katingal masna. Asli ma. Dina istilah ayu. Nirangan di kamengkatan. Bebe man. Kaulanun kula gusti semangat. Kaulan yang akan semah pangabaktus kuhunyupan jenengan. Ditarima ku kaula. Bebe. Tuka pino damel. Bibi bade nyangakeun semah pangabaketos. Eta soras yang mending ngagelendrung. Ya. Cing atuh make seni nyeni saeutik. Cis meni kitu. Jangan gitu dong napsi-napsi. Udah jelema teh beda-beda ganggerong teh. Duh. Nyaya oge sanes teh hoyong alit manis. Merinya kitu parantos ti kudrat. Oh. Atuh nasinya mah pikulowongeun dipake ganggerong. Ya. Eta mah lain lain ganggerong paralon. Aya pikresan naon, Nem? Eh si Bibi menang beja. Kira-kira jam sabaraha kaula bakal dirapalan? Upami telepat mah jam 11. Duh. Ya. Memang jam 11 upami telepat kuping Bibi da panganteng pamaget parantos di kamari di dieu. Drama ngatingal cacanakan dugi ka eueum pisan Mas Picis kumrincing inten jumanten Kang Kalung oge dugi ka nyandak 25 pasang. Aduh, gila nya mah makena. Oh iya, mode nyai kongkorong oge muni pasang surud. Nyai oge da gelang Kang Kalung muni pasang speed. Hahaha, ari si Bibi geus tingali kana kerteka-teka ulangi naon kaula bakal dikawinkeun ka Suyudana. Prabu Anum Jastina geus apal apa acan. Aku maha ngem. Tobat, ampun ting Bibi kaula teu teu bogoh atuh teu bogoh sugan sakit teu we kaula bogoh ka Suyudana teu barair teuing an ieu mah banget ku pamasakolo. Da kaula mah dina dikawinkeunana ge moal rido moal suka pasrah diri sabab kaula teh dina peuting tadi ngimpi anu enak Bibi ngimpi papanggih jeung pamanggih satria kakasina teh Engkang Radea. Loh. Urang mana Engkang Rade? Engkang Radea? Oh, ku kupingan teh Engkang Rade. Nya sugan deh Kang Ade. Nya pasti bantu Kang Ade. Kang Ade atau nopi Kang Dede. Buku pengannya mah Asep Taruna. Ya. Kita bentes sama. Kang Ade ya. Di mana Lina? Duh pilingnya nanti di negara Anga, di Ngawanga putra Prabu Adirata. Adirata Raja Linuhung putra Raja Dija yang rana punyurnya apa-apa menyasa dikian apa tepung maka yang ngusapan sekarang lupa karena buuk nyai. Jadi kukitu nakaulah muarido masukalah menikawinkan kalaki yang tiata dupa tepung dina impian menipa tepung tep tas pisan di kebon kemang pisan. Lah. Yei atau dipametikeun kemang malati. Ya. Sakitu Bibi, sing sugan apal Bibi jenengan anak Kang Aradea. pantos kapenah kapungkur. Nuju ngagoongan. Eta mah lain badul atuh. Urang cekawung. Lain radea eta mah rademin. Ya bener. Dari in. Mun teu salah mah eta teh panayagan keneng Kang Radea teh ditanyakan BE. Ya. Hah. Apa? Iya. Caket tunggu kepala kidul. Hmm. Ih, atuh eta mah Kang Rademon. Ha. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, kadahaya pangguberah mana marira mun teu kitu mah sok susah. Hmm. Apal heuteu? Dina resan kitu. Padahal anu ngintip parantos ti tadi namung teu negrakeun diri aya di sarebeting ka puteun ngancik di sagedengeunna agan Putri Surti Kampi. Raden Aradea gumujeng nu teu papadana yakin kalau nyata ieu putri teh tigarwana. Lajeng bae mukakeun halimunanana di payunan agan putri oge para eman. Tobat Gusti, man. Geuning aya gigireun kaula geura tingali, tingali, tingali. Apa atuh geus akan pernah kina impian teh? Ya Allah. Yeay, minuman cengis. Nggak pati rasanya nyanyi pisan ya gitu. Yeay, tukang rebam di Majalaya. Sahate ya. Kang Karaja. Tobat Gusti, ampun being, kita saha. Lapa keinggan, tayohna mati tadi, being. Nyasari rateti tadi, ayati dia ngintip. Kedadangukan coba bibit, direte ngeratingali, dina impian teh kia pisan. Atau pangamung naga bangir, sarang lamena galing. Menikah sepisahnya, Bi. Yei, muni jiga Raden Oma Irama. Nyaha. Dupi salira teh parantos lami aja di dia. Tikawit ge kaula teh di dia. Tisawaktu salira nyaurungman. Tobat Gusti. Saha kakasih. Dupi jenengan saha Asma. Saha Asma. Asma man. Dupi ngaran akang teh Aradea ti negaranya. Tobat Gusti, manya, manya. Nuri ceritakan ku kaula tadi teh ya. Asoy. Atuh naha saya teh nganggo jalan mana jujur ya di karaton. Kaula teh ngaharjawe nampi ilham yen kaula teh bakal gaduh bojo teh ka putra raja di mandraka nya salira pisan nu dipayungan ku kaula. Jadi kaula teh sares bade maling tapi bade nepangkeun ku jalan ka sono bina tengah-tengah salira bakal bungah ditikakeun.